Jeda hati sekian lama, kini terisi mesra kehadiranmu. Jiwa lelah berkelana, menetap sudah di dalam pelukanmu. Bibir yang bisu telah terbiasa memanggil namamu. Lengan yang beku telah terbiasa memeluk dirimu. Lama aku mencari malam tiada bintang, bersinar hangat berkat belayanmu. Hampa mata tak memandang, melihat jelas indah senyummu.